يا نبينا الهادي العدلاني يا سر نور الأطواني يا نبينا الهادي العدلاني يا سر yang datang kepada muslimin

terdoakan para tamu-tamu kita, Bapak Khairul Azhar, semoga limpahi rahmat dan keberkahan, Bapak Haji Yusuf dan seluruh tamu kita dari para akhwat, semoga limpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah. Dan hal yang perlu saya umumkan dalam kedatangan guru mulia kita Al-Habib Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib yang ada penundaan, yaitu kedatangan beliau adalah per hari Sabtu, sebagaimana hari Kamis telah diumumkan ada penundaan kehadiran beliau ke Jakarta adalah hari Sabtu, yaitu tanggal 10 Januari. Jadi hari Kamis kedatangan kakak beliau sebagaimana biasa Al-Habib Al-Qas bin Muhammad bin Salim bin Habib bersama rombongan 5 orang hari Kamis. Jadi acara malam Jumat di kediaman kita sebagaimana biasa sudah dihadiri oleh Al-Habib Al-Qas, dan juga pada malam Sabtu acara majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jami Al-Hasanain Zikir Akbar 500 kali sebagaimana biasa dihadiri oleh Al-Habib Al-Qas. Dan juga pada hari Sabtu majelisnya Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sakaf ayahanda kita di tempat dihadiri oleh Al-Habib Al-Qas. Dan Sabtu petang kedatangan guru mulia kita Al-Habib Al-Masjid Al-Habib Umar bin Habib tiba pada hari Sabtu petang, akan langsung ke Cidodol, dan setelah itu malamnya ziarah ke luar Batang sebagaimana biasa. Hari Minggunya haul Imam Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim Sohabina, lantas malam Selasanya insyaallah bersama kita di Monas pukul 21.00. Kita berharap muslimin muslimat lebih dari 1 juta yang hadir di sini. Jadikan kota Jakarta ini bumi yang gemuruh dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Kita dalam gemah zikir akbar bersama guru mulia kita Al-Habib dan muslim telah diwarisi Habib malam Selasa yang akan datang. Jadi bukan di Al-Munawar malam Selasa depan, tapi di Monas. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diteruskan dengan kesidang Muhammadud dan selanjutnya doa menutup bagi hadirin hadirat yang tidak punya kesibukan. Saya harapkan tidak meninggalkan majlis karena rahmat dan limpahan keagungan masih berlanjut sampai doa menutup. Bagi mereka yang punya kesibukan tentunya tidak apa-apa meninggalkan majlis. Thank you. bunda, adik-adik kita yang wafat di Kebudayaan, dan dalam mereka 19 orang yang wafat, yang 10 orang masih dalam pencarian. Yang meninggal adalah Bapak Tangkiuli Zain Kades, Tamalia Kades, Saidah Kades, dan juga semua keluarga mereka dan muslimin yang wafat dalam kejadian tersebut. Semoga Allah SWT mengumpulkan arwah mereka bersama mereka. Juga semua muslimin muslimat yang wafat di Palestina dan di wilayah lainnya, semoga diterima rahmat dan keberkahan ya Allah. Semoga Rabbi dan sedikit ya Rahman ya Rahim, Allah maafirlah maafim maafanmu wakrim suruh mawasih manakalahu wakasih lukum maaf dari jiwa ibarat wa ila hafadati Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil nabiyyina wal mursalin. Wa salli wa sallim ala khatamil malail a'la ila yawmiddin. Allahumma hdina fi man hadayta. Wa'afina fi man afayta. Wa'afina fi man tawallayta.